di dalamnya kita cuma mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Taala. Dan semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang datang di dalam majlis ini masuk ke dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Idalah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan, meliputi pada mereka kasih sayang, dan para malaikat akan berkumpul bersama mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hadis ini, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu, pembacaan kitab tauhid ini Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam setiap babnya beliau senantiasa menyebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasul. Jika diperlukan di sana perkataan sebagian para salaf, para sahabat, para tabi'i, maka akan beliau sebutkan. Dan kemudian setelah itu, cara beliau dalam buku ini adalah menyebutkan kandungan yang ada pada bab ini. Kandungan isi artinya adalah isi ringkasan yang ada pada bab ini. Sehingga dengan ringkasan-ringkasan tersebut, kita benar-benar mengetahui apa yang dituju oleh penulis di dalam setiap babnya. Seperti sekarang, insyaAllah ta'ala semuanya sudah memegang bukunya. Di halaman 85, pada bab yang ke-22, terdapat kandungan bab. Jadi, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah ini ada pertemuan yang keempat, yaitu kita dalam bab ini benar-benar akhirnya mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau sangat gigih, bersungguh-sungguh menjaga umatnya agar senantiasa tauhidnya murni, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini juga kita perhatikan beliau sangat menjaga umatnya dari segala macam sarana jalan yang menghantarkan kepada umatnya kepada dosa yang paling terbesar. Tidak pernah ada dosa paling terbesar di atas muka bumi ini sampai hari kiamat kelak, sampai malaikat peniup sangkakala meniupkan nya, maka tidak ada dosa terbesar kecuali dosa kesyirikan. Dan kita lihat beberapa ayat dan hadis yang disebutkan oleh penulis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menjaga setiap jalan beliau, setiap jalan yang menghantarkan kepada umatnya kepada kesyirikan, maka beliau cegah umatnya tersebut. Sekarang kita baca kandungan-kandungan bab. Penulis mengatakan fihi masailu, kandungan bab ini al-ula tafsiru ayati bara'ah. Yang pertama yaitu tafsir ayat dalam surat Bara'ah. Surat Bara'ah adalah nama lain dari surat At-Taubah. Surat Bara'ah nama lain dari surat At-Taubah. Kenapa disebut surat Bara'ah? Karena ayat ini atau surat ini diawali dengan ayat bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Surat ini diawali dengan ayat yang berbunyi bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Artinya perlepasan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang kalian berikan perjanjian dari kaum musyrik. Allah berlepas diri. Dan surat Bara'ah ini juga disebut dengan surat Taubah. Dan surat Bara'ah ini satu-satunya surat yang di depannya tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan surat Bara'ah ini adalah surat peperangan yang tidak cocok dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu salah satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama kenapa surat Bara'ah atau surat At-Taubah, nama lain dari surat Bara'ah, tidak disebutkan di depannya Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an terdapat 114 surat dan semuanya terdapat Bismillahirrahmanirrahim di depannya kecuali surat ini, surat Bara'ah. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, di sini penulis mengatakan tafsiru ayati Bara'ah, tafsir ayat dalam Bara'ah, yaitu dalam surat Bara'ah yang kita baca, lihat di halaman 84. Ayat dalam surat Bara'ah yang disebutkan yaitu surat At-Taubah ayat 128 atau surat Bara'ah ayat 128. Tafsirnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai tiga sifat yang ada di dalam diri beliau, yaitu yang pertama azizun alaihi ma anittum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terasa berat, selalu merasa berat apabila umatnya menderita. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin umatnya menderita. Beliau sangat berat apabila umatnya menderita. Harisun alaikum. Haris artinya bersungguh-sungguh. Ya, sangat menginginkan, bersungguh-sungguh. Alaikum, atas kalian untuk mendapatkan kebaikan. Jadi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya itu tidak ingin umatnya menderita, di samping itu ditambah yang lain. Beliau sangat ingin, sangat berusaha agar umatnya mendapatkan kebaikan. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Dan sangat pengasih terhadap kaum beriman. Tiga sifat ini yang akhirnya dengan tiga sifat ini beliau senantiasa menjaga umatnya dari penderitaan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah senantiasa menjaga kemurnian tauhid umatnya dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan dengan sifat ini. Yang pertama sangat menginginkan tidak ingin umatnya menderita. Yang kedua sangat ingin kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga sangat pengasih dan penyayang terhadap umatnya. Dan dalil-dalil dan contoh-contoh sudah kita begitu banyak sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yang jelas itu kandungannya di dalam bab ini, bahwa Rasul kita, kita mempunyai seorang Rasul yang luar biasa. Seorang Rasul yang mempunyai tiga sifat ini. Jadi wajarlah kalau ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, pasti itu muncul sumber, bersumber dari tiga sifat ini. Tidak ingin menderita umatnya, kemudian sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya, yang ketiga sangat penyayang terhadap umatnya. Sebaliknya, setiap larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti bermuara atau asal muasalnya tumbuh dari diri beliau yang punya tiga sifat ini. Ya, sangat tidak suka melihat umatnya menderita. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, sangat penyayang terhadap umatnya. Maka kalau begitu, kita akan benar-benar menerima. Faedahnya apa, Pak, ini? Faedahnya, kita akan benar-benar menerima Islam itu dengan kafah, dengan maksimal. Kenapa? Karena kita mempunyai Rasul yang mempunyai sifat seperti ini. Tidak mungkin mencelakakan kita. Apapun perintahnya, apapun larangannya, kita harus mempunyai sandaran seperti ini. Ya? Dan ini faedahnya juga adalah memudahkan kita untuk taat kepada Allah. Baik dalam mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat. Karena semua yang keluar dari hadis Rasul, semua yang dibawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya didasari dengan tiga hal ini. Tidak ingin umatnya menderita, kemudian sangat ingin kebaikan untuk umatnya, sangat pengasih terhadap umatnya. Apapun itu, lihat saja perintah Rasul, baik yang kalau kita pikir, wah ini sulit, kenapa ada syariat seperti ini? Pernah orang berkata kepada saya, Ustaz, begini, waktu itu kejadian di Arab Saudi, ini kejadian nyata. Saya kerja di Arab Saudi, dan sebentar lagi saya akan resign, pulang ke sebuah negara, bukan Indonesia, sebuah negara. Kemudian, otomatis nanti saya di negara saya tidak akan bekerja. Apa yang saya dapatkan dari Arab Saudi saya akan bawa, dan itu sebagai tabungan saya. Kenapa saya tidak bekerja? Karena saya akan mengurus ibu saya. Tetapi, menurut syariat Islam, bukankah setiap tahun yang apabila seseorang mendapati hartanya dalam sampai nisab melalui satu haul, dia harus mengeluarkan 2,5% dari hartanya? Maka saya katakan, iya. Kalau begitu Ustaz, syariat tidak adil. Lihat. Saya tidak dapat penghasilan, tapi harus selalu keluar. Paham maksud saya? Maka ini adalah apabila dia memikirkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh seorang yang sangat tidak ingin umatnya menderita, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya, sangat penyayang terhadap umatnya, maka ini tidak akan pernah sulit. Ada orang juga pernah berkata, kenapa sih ada syariat salat berjamaah? Orang lagi asik-asik di pasar, datang pelanggan dari Tanjung jauh, kemudian kalau membeli langsung cash, dan membelinya langsung setengah toko habis semuanya diborong sama dia, tapi gara-gara azan Jumat saya harus sholat Jumat. Kenapa harus ada sholat berjamaah? Ini memberatkan umatnya. Perkataan ini tidak akan pernah muncul kalau dia di dalam sanubarinya ada tiga berpikiran bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai tiga sifat ini. Yang pertama, Nabi tidak ingin umatnya menderita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan kebaikan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sangat penyayang terhadap umat. Dalam perintah juga begitu, dalam larangan juga begitu. Larangan berzina, mencuri, berjudi, minum khamar. Semua larangan yang dilarang oleh Allah, berdusta, menipu dalam jual beli. Tidak ada larangan kecuali karena didasari dengan tiga sifat ini. Maka akhirnya, kita sebagai umatnya ketika mendapati larangan tersebut, kita akan mudah menjauhinya. Kenapa? Karena kita punya pemikiran dasar. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai sifat ini. Ini faedahnya. Ini faedah yang sangat berarti. Kenapa penulis membawakan ini? Salah satu keinginan Nabi tidak ingin umatnya sulit. Keinginan Nabi umatnya mendapatkan kebaikan. Dan penyayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa menjaga tauhid untuk umatnya. Dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Apapun celah yang merusak tauhid umat dan dicampuri dengan kesyirikan, maka beliau akan cegah. Walaupun bagi orang yang baru masuk Islam. Sebagaimana yang terjadi pada hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang sangat terkenal, hadis tentang Zatu Anwab, pohon yang dijadikan tabarruk oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka meletakkan senjata mereka di sana. Menggantungkan senjata mereka di sana. Agar nanti kalau digunakan untuk berperang, maka akan sangat mandi, sangat manjur untuk bisa membunuh musuh. Maka kaum muslim yang baru masuk Islam, baru mu'allaf, baru masuk Islam. Hadithu ahdin bi kufur. Baru masuk Islam. Meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, carikan kami pohon yang kami juga bertabaruk dengan pohon tersebut sebagai mereka bisa bertabaruk. Mengira hal ini diperbolehkan, lihat. Padahal mu'allaf baru masuk Islam, pertanyaannya mungkin bisa dimaklumi oleh sebagian kita karena baru masuk Islam, tapi karena berurusan dengan tauhid, tidak memurnikan tauhid dan menghancurkan kemurnian tauhid, Karena Nabi Muhammad SAW sangat tidak menginginkan kesulitan untuk umatnya, kejelakaan untuk umatnya, sangat menginginkan kebaikan, penyayang terhadap umatnya, maka beliau langsung mengatakan Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar. Qultum kama qalat Banu Israel. Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Banu Israel. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apapun sarana, celah, secuil pun, lubang sedikit pun yang menghantarkan umatnya sehingga umatnya tidak murni tauhidnya, rusak tauhidnya, tercampur dengan kesyirikan, pasti dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun, bersumpah dengan nama Allah, dengan nama selain Allah, memakai jimat, pergi ke dukun, percaya kepada tukang ramal, yang sudah kita pelajari semua ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua pasti dicegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan pencegahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dengan sekecil-kecilnya. Kita dilarang setelah salat subuh mengerjakan 2 rakaat setelah salat subuh. Kita dilarang setelah salat asar mengerjakan 2 rakaat atau ba'diyah asar. Sebabnya adalah apa? Saddu dzari'ah, mencegah sarana untuk menghantarkan kepada penyembahan matahari. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itulah bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka umatnya menderita, sangat menginginkan kebaikan dan sangat penyayang terhadap umatnya. Sekali lagi, memahami poin ini fungsinya apa kepada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, fungsinya apa? Apabila ada perintah kalau terasa berat oleh akal kita, maka kita ingat itu. Niscaya akan mudah kita kerjakan. Kalau ada larangan terasa berat oleh imajinasi kita untuk menjauhinya, perempuan harus pakai jilbab, berat, besar, kemudian panas dan semisalnya, maka ingat itu, tiga itu. Akan mudah bagi dia untuk mengerjakan syariat Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kedua. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Atsaniyah ib'aduhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an hadzal hima ghayatal bu'di." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik. Serta beliau menutup setiap jalan yang menjurus kepada kesyirikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saya sebutkan tadi hal ini. Dan termasuk di dalam poin kedua ini adalah hal yang berkaitan dengan kuburan beliau. Beliau tahu bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mensyirikkan Allah, salah satu penyebabnya adalah kuburan diagungkan. Makanya beliau bersabda, "La taj'alu qabri 'idan, la tattakhidhu qabri 'idan." Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, yaitu tempat yang dikunjungi dalam waktu yang berkala, berkesinambungan. Ini salah satu penyebab ini adalah salah satu bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Beliau sangat penyayang terhadap umatnya, tidak tega umatnya menderita. Yaitu dari mulai pertama beliau sudah mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, yaitu tempat yang dikunjungi secara berkala. Dan ini perhatian kepada orang-orang yang berumrah, bahwasanya sebagian orang kadang habis salat subuh ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian habis zuhur ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis asar ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'idan." Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tinggal di kota Madinah, belum ada riwayatnya mereka senantiasa melakukan seperti yang dilakukan tadi. Karena ditakutkan akan menjadikan kuburan beliau sebagai 'id. Apalagi sampai bertawaf di kuburan beliau. Pernah kejadian itu, Pak. Suatu ketika ribut Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kedapatan orang tawaf. Dan kedapatannya dia tidak merasa. Ketika dia tawaf, asik tawaf gitu. Kelihatan kok ini orang terus lewat. Ya. Ditanya sama askarnya. Sudah berapa tawafnya? Tinggal dua. Dengan semangatnya ditinggal dua. Maka akhirnya dinasihati. Tidak ada yang berhak ditawafi kecuali Ka'bah. Ingat itu baik-baik. Kuburan siapapun, apapun kedudukannya di tengah masyarakat, tidak ada yang berhak ditawafi kecuali Ka'bah. Dan ini muttafaq alaih. Mujma' disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Makanya dalam perkataan dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Wa ma 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hatta ta'irun yatiru fil hawa. Sampai burung terbang di udara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat berkata, "Wa ma yuqarribukum ilal jannah illa qad 'allamtukum fi." Tidak ada sesuatu yang menghantarkan kalian kepada surga, sudah aku ajarkan kepada kalian. Wama yub'idukum 'anil nar illa hadzartukum min. Dan apa saja yang mendekatkan kalian kepada neraka, maka aku telah peringatkan kalian. Ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya salah satu bentuk terima kasih kita adalah bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, zikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi wa hadza madhkurun fi ayati bara'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Bara'ah. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat, ar-rabi'ah, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Lihat, yang melarang siapa? Rasul, bukan kita. Bukan seseorang. Yang melarang beliau sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara khusus, cara tertentu. Ya? Yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Maksud cara tertentu, waktunya ditentukan. Setiap habis sholat, setiap bulan ini, setiap tahun ini. Tidak ada. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan itu maksud daripada, la tattakhidhu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tempat yang dirayakan secara berkesinambungan. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau kuburan Rasulullah SAW seperti itu dilarang, bagaimana kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau? Dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat tersebut. Apalagi kuburan yang tidak ada jaminan masuk surga. Lebih lagi tidak boleh dijadikan sebagai tempat perayaan. Didatangi per bulan, didatangi per pekan, didatangi per tahun. Maka ini ditakutkan nanti apa? Ditakutkan akan kuburan tersebut diagungkan, dianggap lebih hebat dibandingkan masjid Allah. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat. Orang kadang-kadang di kuburan lebih khusyuk beribadah dibandingkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lebih hormat di kuburan dibandingkan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan enggak ada orang ngerokok. Kuburan keramat enggak ada orang ngerokok. Enggak berani. Kualat. Ketulahan. Oh, Allah Subhanahu wa taala kada menyambat ketulahan tuh. Ya. Adapun di masjid, orang ngerokok, ngepul. Ya, pul asap, bukan pul AC. Ya, Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amal yang amat baik. Ingat, berziarah ke kuburan Rasul adalah amalan yang sangat luar biasa. Dari sisi mana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Lihat, perhatikan. Ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jenis berziarahnya lebih utama. Kenapa? Karena yang diziarahi bukan sembarang kuburan. Kemudian yang kedua, ini adalah hak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berziarah ke kuburan beliau itu hak beliau. Kita sebagai umatnya kita menghormati beliau. Karena dengan jasa beliau kita bisa mendapatkan hidayah, cahaya Islam yang begitu luar biasa ini. Kemudian juga, dan hak ini lebih utama dibandingkan hak orang lain. Makanya berziarah ke kuburan beliau tidak sama dengan berziarah ke kuburan-kuburan lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa salah satu fungsi berziarah, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْأَخِرَةِ. Sesungguhnya, ia akan mengingatkan kalian, berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Nah, mengingatkan kepada kehidupan akhirat ini bukan hanya ketika berziarah kubur di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kuburan manapun, kalau kita berziarah kubur kita ingat, oh nanti saya akan seperti ini. Nanti tempat saya cuma setengah meter kali dua setengah meter. Lihat. Yang tergila-gila dengan dunia, yang mengukur kesuksesan dengan dunia, yang segala-galanya diukur, saya mau berteman karena saya selevel dengan dia. Mobilnya sama, sama-sama rental. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi saya ulangi, lihat, beliau mengatakan di sini, padahal ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan yang amat baik. Ya ingat, berarti bukan ajaran ini melarang berziarah kubur, apalagi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Akan tetapi menjadikan ziarah ke kuburan Nabi dalam perayaan yang berkesinambungan per salat per pekan, per bulan, per tahun. Ini yang belum ada. Belum apa? Belum ada contohnya. Untuk apa itu beliau larang? Dan ingat, yang melarang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau larang? Karena beliau tidak ingin umatnya menderita. Beliau sangat penyayang terhadap umatnya. Dan beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Agar umatnya tidak menderita di akhirat kelak. Karena bergelimang dengan dosa kesyirikan. Jika mengagungkan nanti terlalu berlebihan kuburan beliau yang akhirnya disembah. Ini hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kuburan orang-orang di bawah beliau. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahinya, mudah-mudahan yang belum pernah berziarah ditakdirkan oleh Allah sebelum meninggalnya dapat menginjakkan kaki di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Bang, kalau seandainya kita melihat berdiri di hadapan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak ada apa-apanya amal yang kita kerjakan sekarang. Seakan-akan kita ingin memeluk beliau. Karena berkat beliau kita bisa merasakan indahnya Islam. Walaulal Islam lakunna kal bahaim. Kalau seandainya bukan karena Islam yang beliau bawa, kita nih saya akan seperti binatang. Seperti pengusung kaum Sodom di zaman sekarang. Kalau seandainya bukan Islam, maka nih saya manusia akan seperti binatang. Maka apapun yang kita amalkan tidak akan pernah sama dengan amalan yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan sangat kecil. Akan sangat ingin rindu memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan menziarahi kuburan yang lain. Tetapi ingat, ada penjelasan lain dari para ulama bahwa faedah berziarah kubur apa? Yaitu mengingat akan kehidupan akhirat. Apa maksud mengingat akan kehidupan akhirat? Siapa yang bisa jawab? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Berziarahilah, ziarahilah kalian kuburan. Sesungguhnya akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Kehidupan akhirat dimulai saat seseorang sudah mati. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengucapkan kiamat kiamat. "Fa innahu man mata qamat qiyamatu." Sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Kapan kita meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Berarti ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan akan hari akhirat, akan hari kiamat kalian, berarti mulai saat setelah meninggal. Pertanyaannya, setelah meninggal apa yang terjadi pada manusia? Setelah meninggal yang terjadi pada manusia adalah diangkatnya ruh seseorang. Imma diterima langit atau tidak. Lalu dikembalikan ruh seseorang ke dalam jasadnya di alam barzah. Lalu dimulai fitnatul qabr. Lalu dimulai pada saat itu siksa atau nikmat kubur. Lalu dimulai pada saat itu seseorang akan dilapangkan atau disempitkan kuburannya. Lalu saat itu dia menunggu hari kiamat dengan sesuai dengan amalnya. Apakah dia dapat nikmat atau dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fa inna tudzakkirukum. Sesungguhnya berziarah kubur akan mengingat kalian kepada kehidupan akhirat. Itu yang dimaksud. Adzan. Ya, silakan adzan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi yang keempat tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berziarah kuburan beliau dengan cara yang tertentu. Penyebabnya adalah nanti bisa masuk ke dalam jurang kesyirikan. Coba ada perkataan menarik tentang hal ini dikatakan oleh ulama Ibnu Abdul Hadi di dalam kitab As-Sarimil Manki fi Raddi 'ala Subki. Perkataannya menarik, "Kullu hadza li'alla yahsulu liftitanu biha." Artinya, semua larangan seperti ini agar tidak terjadi musibah dengannya, yaitu disebabkan kuburan, terlalu mengagung-agungkan kuburan, akhirnya mendapatkan musibah dengan kuburan tersebut. Wa yutakhadzul 'uquf 'alaiha, artinya dan akhirnya kuburan tersebut yang sudah dianggap wah keramat, akhirnya orang beritikaf di sana. Wa iqadu syuruj was-salatu fiha, diberikan lampu penerangan, salat di sana. Yang terjadi tengah di masyarakat sekarang, bahkan pakai kelambunya kadang-kadang kalau lagi satu Muharram diganti, kemudian gara-gara berebut kelambu tersebut akhirnya terjadi korban jiwa. Subhanallah. Ini terjadi. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alha 'idan dhari'atan ila syirk. Dan menjadikan menziarahi kuburan tersebut sebagai perayaan pada waktu-waktu tertentu secara berkala, itu bisa sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. La siyama, lihat nih, perhatikan ini baik-baik. Jangan bermudah-mudah dalam mengagungkan sebuah kuburan. La siyama aslu syirk wa ibadatul asnam fil umamis salifah innama huwa minal iftitani bil kubur wa ta'zimiha. Apalagi asal muasal kesyirikan, penyembahan berhala di umat-umat yang terdahulu, sebabnya tidak ada lain kecuali karena terfitnah, termusibah dengan kuburan-kuburan dan dalam pengagungannya. Fattikhadul qabri 'idan huwa mithlu ittikhadhuhu masjidan was salatu ilaiha bal ablaghu wa ahaqqu bin nahi. Artinya, maka apabila kuburan itu dijadikan sebagai masjid, tempat sholat, tempat berdoa di sana, maka ini lebih dilarang lagi. Jadi para ikhwah, ini harus diperhatikan baik-baik. Tetapi, seperti yang kita sebut tadi, larangan ini adalah larangan kalau berziarahnya dijadikan sebagai Eid, perayaan. Artinya di situ pada waktu tertentu, kemudian dirayakan dan semisalnya. Itu yang dilarang. Adapun berziarah kubur terutama, kubur Rasulullah SAW, maka ini adalah suatu amal yang sangat mulia. Di samping itu, kita berziarah kubur mengamalkan sunnah beliau, yang kuburannya bukan sembarang kuburan. Kuburan manusia yang termulia, Khalilullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti yang sudah saya sebutkan sebelum azan tadi, bahwa berziarah kubur salah satu fungsinya adalah apa? Mengingat kehidupan akhirat. Dan sudah saya sebutkan juga yang dimaksud mengingat kehidupan akhirat apa? Yaitu kehidupan setelah kematian. Dari mulai ruh diangkat ke langit, kemudian kalau seandainya dia orang beriman dibukakan pintu langit, kalau di sana dia orang kafir tidak dibukakan pintu langit. Kemudian ruh tersebut dikembalikan ke bumi di alam barzakh. Kemudian dia mendapatkan fitnatul qabr, pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian setelah itu dia mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Kemudian setelah itu dia mendapatkan kuburannya entah diluaskan ataupun disempitkan sesuai dengan amal. Lihat Pak, ini yang namanya mengingat. Oh, nanti saya seperti ini. Yang luas seluas apapun rumahnya, maka nanti di kuburan tidak akan lebih daripada 1,5 meter kali 2,5 meter. Itu pun nanti dibuat liang lahat. Sebagaimana tata cara sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam menguburkan. Tidak akan bisa dibawa apa-apa. Yang akan menemani dia, bahkan ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' ibn Azib. Perhatikan ini baik-baik hadisnya. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kita setelah ini, agar benar-benar mempersiapkan kawan yang memang sehidup semati. Bukan hanya kawan yang sehidup saja. Ya, kita sering mengatakan kepada istri kita, engkau pasanganku sehidup semati. Itu gombal. Kenapa? Karena cuma bisa hidup kecuali sama masa-masa mati. Adapun yang sehidup semati, amal kita. Coba perhatikan hadis ini. Ketika seorang yang beriman, maka setelah dia ditanya oleh malaikat, menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang, kemudian dibukakan salah satu pintu surga, bau surga masuk ke dalam kuburannya. Lalu setelah itu dalam keadaan nyaman, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, aqimis sah. Wahai Rabb, ayo bangkitkan hari kiamat. Karena beliau tahu, setelah ini ada nikmat yang lebih dahsyat dari ini. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ikhwah, datang seseorang dengan wajah yang bersinar, baju yang putih. Orang ini, yang mayit ini mengatakan, manant, siapa engkau? Lihat. Ya. Manant, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yati bi khair. Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Lihat, apa jawaban orang ini? Ana amaluka salih. Aku amal salehmu. Ya, yang mengawani dia. Ini yang namanya kawan sehidup semati. Pantas Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Mathalu ibnu Adam wa mathalu maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan seseorang dengan hartanya, amalnya, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai 3 orang saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka madum tahayyan." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Saudara yang pertama mengatakan, aku akan bersama selama kamu hidup. Fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Kalau kamu mati, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Dalam bahasa anak muda, lu, gua, en. Ya? Selesai hubungan kita. Kata Rasulullah SAW, fahadha maluh. Ini hartanya. Ini keluarganya, mohon maaf. Ini keluarganya. Ya. Ini, afwan, ini hartanya. Hartanya tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Selesai. Yang kedua, orang ini mengatakan, saudara yang kedua mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Fa idza udkhilta al-qabra lasta minni wa lastu minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Ini keluarganya. Istrinya yang katanya sangat mencintainya, engkau Arjunaku, Supermanku. Wah. Ya, rayuan-rayuan maut. Ya, tapi kapan kita meninggal, yang paling cepat memanggil tukang pemandian di Masjid Imam Syafi'i siapa? Tuh, yang paling belakang. Ya. Kalau seandainya ibu-ibu di belakang itu dikasih 1 triliun untuk tidak dikuburkan mayat kita, tidak akan mau. Tega nguburin suaminya. Begitulah kehidupan dunia. Yang ketiga, mengatakan saudara yang ketiga mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyita. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Itulah amalnya. Yang lebih menarik lagi tadi ketika orang ini mengatakan, ana amaluka salih. Aku amal salehmu. Lihat, perhatikan. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu. Kapan? Demi Allah, aku tidak mengenalmu. Kapan mengenalnya? Ketika kapan? Ketika hidup di mana? Di dunia. Sekarang. Jangan sampai kita nanti punya angan-angan yang mustahil. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya aku kalau seandainya aku menjadi seperti debu. Tidak ada harganya daripada harus menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup, Pak. Ayo beramal, apapun yang kita bisa amalkan. Walau hanya dengan satu tulisan, walau hanya dengan satu SMS, walau hanya dengan senyuman di hadapan saudaramu. Ayo beramal. Lihat, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma alimtuka, aku tidak mengenalmu. Kecuali, ini adalah sebuah peniadaan kemudian pengecualian. Artinya orang ini memang di dunia terbiasanya seperti ini. Kecuali, engkau orang yang seri'an fi ta'atillah. Kalau dalam ketaatan kepada Allah, segera. Dan lambat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia sangat erat dengan nasib di mana? Di akhirat. Itu yang disebut dengan tudzakkirukumul akhirah. Mengingat kehidupan akhirat. Pak, saya pesan, kapan hati lagi kesal, resah, kasar, kemudian tidak lembut, tidak bisa meneteskan air mata, jarang berdoa, jauh dari Al-Quran, maka lihat, pergi ke kuburan. Ya, pergi ke kuburan. Kita akan seperti ini. Kapan hati cuma yang ada cuma dunia, rupiah, dolar, rupiah, dolar. Hatinya membatu. Tidak pernah ketika mendengar Al-Quran bisa menangis. Jarang membuka Al-Quran. Malas untuk berdoa. Maka ini tanda-tanda hati yang membatu. Dinasehati, bodo amat. Masuk neraka saya juga. Ini, pergi ke kuburan. Ya, pergi ke kuburan. Maka dia akan mengingat kehidupan akhirat. Oh, seperti ini tuh. Saya akan seperti ini. Lihat, sedangkan kebalikannya, orang yang kafir, dalam riwayat yang lain, orang yang fajir. Setelah disiksa, tidak bisa jawab dalam fitnatul qabr, dalam pertanyaan kubur, dipukul dengan martil di antara dua telinganya, kemudian disempitkan kuburannya sampai takhtalifu adla'u, sampai tulang belulangnya menyatu. Maka dibukakan pintu neraka, bau busuk neraka masuk kepada dia. Lalu dia berkata, ya Rabbi, la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan bangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu, setelah ini ada siksa yang lebih parah. Allah berfirman, An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sama' a'ridu 'ala fir'aun ashadd al-'adzab. Artinya, pada setiap hari di kuburan Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orang yang mengikutinya disiksa siang dan pagi, pagi dan malam disiksa. Ketika di hari kiamat, maka dia akan dibangkitkan, dimasukkan ke dalam neraka, lebih berat lagi siksanya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu semua terjadi, datang orang. Wajah buruk, bau busuk. Kemudian, orang si mayit ini mengatakan, man an, fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bisyar. Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan keburukan. Lihat, dia mengatakan apa? Ana amaluka talih. Aku amal burukmu. Talih itu buruk. Jangan kasih nama anak Talih. Ya, Saleh boleh. Aku amal burukmu. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu. Artinya, kamu memang sebiasaannya seperti itu di dunia. Dan ini bantahan kepada anak-anak muda. Oh, Ustaz, gak usahlah cerita-cerita akhirat. Nakut-nakutin orang. Ya, kalau kita ceramah depan anak-anak muda begitu. Yang masih sibuk dengan dunia mudanya. Ayo Ustaz, have fun aja lah. Ayo kita rame-rame sekarang. Gak usah mikir akhirat. Ntar itu, ntar. Maka kita kata, ada hubungannya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya? Maka para ikhwah, dia mengatakan, aku tidak mengenalmu kecuali engkau lambat dalam ketaatan dan sangat cepat dalam maksiat. Maka ini yang disebut dengan tudzakkirukumul akhirah. Siapkah kita untuk itu? Sekali lagi saya pesan, Pak. Kapan malas bertobat? Suka menggerutu terhadap takdir Allah. Terutama rezeki. Kenapa ya Allah? Saya kok miskin aja keadaannya. Keadaan ekonomi terus menengah ke bawah. Di bawah gak pernah naik-naik. Nyungsep di bawah aja. Ya? Sering tidak puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, malas beribadah. Kapan ada tiga indikasi ini? Sering-sering ke kuburan. Ya, lihat apa yang akan didapati dan apa yang akan dibawa oleh mereka yang ada di kuburan. Tidak ada lain kecuali amal saleh. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penulis mengatakan yang keberapa? Yang kelima, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anil ikthar minaz ziyarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Melarang di sini dalam rangka, ya garis bawahi, melarang di sini dalam rangka adalah karena ditakutkan mengagungkan kuburan. Melarang di sini dalam rangka ditakutkan mengagungkan kuburan nantinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam yaitu penulis mengatakan hasuhu sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nafilati fil bait. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Ya, di rumah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Zaid ibnu Thabit, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. "Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sesungguhnya seutama-utama salat kalian, salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Salat wajib di mana tempatnya? Di masjid. Terutama bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah dianjurkan untuk di rumah. Ada beberapa faedah, Pak. Catat. Kenapa salat sunnah dianjurkan di rumah? Yang pertama, agar rumah tidak seperti kuburan yang tidak disolati. Agar rumah tidak seperti kuburan yang tidak disolati. Yang kedua, mengusir syaitan dari rumah. Fungsi sholat sunnah di rumah adalah mengusir syaitan, jin dari rumah. Iblis dari rumah. Tuyul bang, masuklah. Hah? Hah? Masuk. Masuk golongan mana? Golongan jin. Sudah berkenalan gak pian-pian? Jin lokal. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga dari salat sunnah di rumah adalah lebih menjaga keikhlasan. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika berbicara tentang ikhlas, salah satu penafsiran ikhlas beliau mengatakan adalah istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Samanya amalan hamba tatkala dilihat manusia atau tatkala tersembunyi dari manusia. Sama. Itu adalah indikasi orang itu ikhlas. Ya? Kalau di masjid sholat sunnahnya semangat, tapi kalau di rumah tidak semangat, maka mau tidak mau, setuju gak setuju, pasti bermasalah dengan ikhlasnya. Ya, merasa tidak merasa, pasti bermasalah dengan ikhlasnya. Semangat ketika dilihat orang beramal ibadah, tidak semangat ketika tidak ada orang, maka mau tidak mau, setuju tidak setuju, ini ada sifat munafik dalam dirinya. Lihat Allah berfirman, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Mereka jika bangun salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Karena tidak dilihat. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat yang paling sulit bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa, Pak? Karena tidak ada yang melihat. Makanya faedah yang ketiga tadi, keutamaan salat sunnah di rumah adalah lebih menjaga keikhlasan. Ya, lebih menjaga keikhlasan. Itu terbukti, Pak. Coba buktikan, bapak-bapak sekalian. Ya, Ustaz, boleh enggak rumah saya di Kayu Tangi? Nanti habis sholat isya di sini, saya tidak sholat ba'diyah di sini, tapi ba'diyah di rumah. Boleh, silakan. Tidak mengapa. Tetapi Ustaz, sudah dicoba 10 kali, pasti sudah masuk rumah, lapas peci, lapas baju koko, TV. Ya, tidak ada sholatnya, enggak ada. Maka kalau ada yang seperti ini, jangan ambil resiko. Ya, Ustaz, pindahnya yang ke-11 kawas teh. Artinya 10 kali sudah kalah yang ke-11, maka jangan main taruhan dengan iman. Ya. Pas yang ke-11 hendak sholat, mati sidin. Pokoknya jangan taruhan dengan iman. Ada prinsip seorang beriman itu begini, Pak. Ya. Kalau dia sudah lemah, tahu dirinya lemah. Jangan sampai dia taruhan dengan imannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain." Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Enggak boleh. Itu dungu namanya. Ya. Kalau di seandainya dia jalan, kemudian pernah terjelepok karena ada lubang di situ, ya, ada lubang di situ, maka jangan dia jalan-jalan yang sama. Dia harus mencari jalan yang lain agar dia tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Sama kalau seandainya dia senantiasa pulang nyoba setahun kada kawa. Setiap kali pulang habis salat Isya ke rumah, pasti anaklah nanti, ya, atau umanya anaklah nanti, ya, macam-macam, ya. Akhirnya tidak terjadi sholat ba'diyahnya, maka jangan ambil resiko. Sayang sholat ba'diyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi itu tiga faedah untuk sholat sunnah di rumah. Apa yang pertama tadi? Agar tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Yang kedua, agar mengusir syaitan. Karena ibadah, rumah yang diibadahi, maka dia akan diisi dengan ibadah, dimasuki oleh malaikat, dan dijauhi oleh syaitan. Yang ketiga, yaitu agar menjaga keikhlasan. Baik. Yang ketujuh sekarang. As-sabi'ah annahu mutaqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Ah, ini dia. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf. Siapa kaum salaf? Ingat Bapak Ibu yang baru, salaf itu maksudnya adalah para sahabat Nabi, kemudian para tabi'i, kemudian para tabi'ut tabi'in. Itu salaf. Ya. Kalau dikatakan ada salaf, maka berarti siapa mereka? Sahabat Nabi yang melihat Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan. Bukan hanya sekedar melihat Nabi. Karena Abu Lahab melihat Nabi, tapi bukan sahabat. Ya, melihat Nabi, beriman dan mati dalam keimanan. Musailamah melihat Nabi, tapi beriman, tapi tidak mati dalam keimanan, malah dia mengaku jadi Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, salaf maksudnya adalah golongan tabi'i, yaitu orang yang melihat sahabat Nabi. Yang ketiga, tabi'ut tabi'in, yaitu para tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'i. Itu salaf namanya. Maka di sini disebutkan telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan sholawat untuk Nabi tidak sama dengan bahasa Arab. Baik, tidak mengapa. Kita ambil yang ketujuh dalam terjemahannya saja. Sebentar. Ya, kalau buku aslinya berbunyi seperti ini kandungannya. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa tidak ada sholat di kuburan. Nah itu. Ya, tidak ada sholat di kuburan. Maka mungkin dirubah. Ya, terjemahan yang ada pada buku bapak-bapak dirubah karena buku aslinya seperti itu. Betul, Mas? Ya, buku aslinya seperti itu. Ya, catat nomor 7, ada perubahan, ada perbaikan. Telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa tidak disolati di dalam kubur. Maksudnya tidak ada solat di dalam kubur. Jadi menyampaikan solawat untuk Nabi tidak perlu masuk ke dalam kuburannya, itu tidak perlu. Dicoret, ya, tidak disolati di dalam kubur. Apa maksudnya kandungan yang ketujuh ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tidak ada solat di dalam kuburan, nggak ada solat dalam kuburan. Orang solat di sekitar pekuburan itu tidak ada dalam Islam. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan la yastami'ul masjidu wal maqbaratu fil Islam. Tidak akan terkumpul kuburan dan masjid dalam satu bangunan di dalam agama Islam. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Maka para ikhwah, itu yang dimaksud dari poin ketujuh, telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf, para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, bahwa tidak disolati di dalam pekuburan. Tidak ada sholat dalam pekuburan. Kecuali ada beberapa pengecualian. Di antaranya, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, di Masjid Nabawi, seorang yang suka menyapu dari seorang perempuan berkulit hitam meninggal dunia di malam hari. Maka para sahabat dengan inisiatif mereka, mereka mandikan, kafani, kuburkan. Esolati, kuburkan. Tanpa diberitahukan kepada Rasulullah SAW karena dua sebab. Yang pertama, hanya seorang tukang sapu. Yang kedua, budak. Yang ketiga, malam hari. Ada tiga sebab. Akhirnya, suatu pagi Rasulullah SAW bertanya, Aina fulana? Mana si fulan? Sang tukang sapu. Maka para sahabat mengatakan, beliau meninggal dan kami kuburkan tadi malam. Beliau mengatakan, Afala adantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada aku? Bangunkan aku agar aku bisa mensolatinya. Maka dullani, tunjukkan aku ke kuburannya. Maka beliau ke sana, lalu beliau sholat. Di atas atau di pekuburan sang perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa siapa yang ketinggalan sholat jenazah dan jenazah keburu dikubur duluan, maka dia berhak untuk datang, kemudian dia sholat di sana. Sholat apa? Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Dan ini juga solusi bagi siapa yang mungkin jauh di luar daerah atau luar negeri, kemudian abahnya meninggal, silahkan urus jenazahnya dulu. Nanti kapan dia datang, dia pergi ke kuburannya untuk mensolatinya. Ya, jangan sampai tunggu dia dua hari baru datang, baru dimandikan, dikafani, disolati. Enggak, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil jenazah. Segerakan kalian mengurus jenazah kalian. Fa in taku khairan, fa khairun tuqaddimuna. Wa in taku ghaira dhalik, fa syarun tadu'una baina aidikum. Kalau seandainya mayat ini baik, maka kalau kalian segerakan dia masuk kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur dengan segera. Tapi kalau mayat ini buruk, ya ditunggu-tunggu dari kandangan lawas, pas bannya kempes, kemudian tukang tambal ban habis tambalannya, apalah gitu, macam-macam alasannya. Sehingga lama untuk menunggu dia. Maka pada saat itu, kalau dia buruk mayatnya, kenapa kalian mayat yang buruk diletakkan di tengah-tengah kalian? Bersegeralah untuk mengurus jenazahnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kembalikan bahwa tidak ada salat di dalam pekuburan, enggak ada salat sama sekali. Baik. Yang kedelapan sekarang, ta'lilu dzalika bi anna salatar rajuli wa salamuhu alaihi yablughu wa in ba'ud fala hajata ila ma yatawahamuhu man arada alqurba. Alasannya bahwa ucapan salawat dan salam dari seseorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun ia berada, maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian. Apa maksudnya yang kedelapan ini, Pak? Lihat hadisnya pada halaman 84. Hadis. Saya bacakan hadisnya. Wala taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tetapi ucapkanlah salawat untukku. Karena sesungguhnya ucapan salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sebagian orang, Pak, menganggap, oh enggak cukup kalau kita bersalawat. Kita harus datang kepada kuburan Rasul, kemudian kita ucapkan salawat. Itu yang pas. Maka enggak perlu. Cukup kita kalau sudah berziarah sekali, maka jangan jadikan berziarah ke kuburan Rasul SAW sebagai perayaan yang berkesinambungan pada waktu-waktu tertentu. Lalu kalau ingin mengucapkan salawat dan salam atas beliau bagaimana? Maka cukup dengan bersalawat dimanapun kita berada. Di dalam Masjid Nabawi, di luar masjid, di ujung timur dunia, atau ujung barat dunia. Kenapa demikian? Cukup karena salawat kita akan disampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bantahan. Hadis ini bantahan kepada orang yang mengatakan, "Oh, mengucapkan salam harus di depan kuburan beliau." Enggak mesti. Dari sini juga bisa. Maka begitu pula ketika ada orang ke Madinah, "Oh, titip salamlah lawan Rasulullah." Biar hendak berziarah kubur, kalau ulun titip salam lawan Rasulullah, maka kita katakan cukup apa? Salawat. Salawat pian akan sampai di sana. Yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, sekarang saya ingin menambahkan beberapa tambahan. Di antaranya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa siapa yang salam atas Rasul, maka Allah akan mengembalikan ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjawab salam tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seorang pun mengucapkan salam atasku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya. Ini menunjukkan bahwa kita dimanapun kita bisa bersalawat mengucapkan salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salam kita akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya juga ingin menambahkan tentang apakah seorang mayat mendengar, ya, apakah seorang mayat mendengar ucapan seorang yang masih hidup. Karena berdasarkan hadis ini, lihat hadisnya, sesungguhnya sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Sebagian orang mengatakan berarti seorang mayat mendengar ucapan yang masih hidup. Tujuannya apa, Pak? Kalau mayat mendengar ucapan orang yang masih hidup, berarti boleh apa? Minta kepada orang yang sudah mati. Paham masalahnya? Masalah dulu nih kita bahas. Paham masalahnya ini? Ya. Ya, sekarang kita ingin jawab, Bapak Ibu Saudara-saudari. Masalahnya apakah mayit mendengar ucapan orang yang masih hidup itu permasalahannya? Ya. Di balik permasalahan ini nanti ada permasalahan akidah. Karena sebagian orang yang minta kepada kuburan, mereka mengatakan, ya madad, wahai orang yang ada dalam kubur, kami minta pertolongan. Minta kepada orang yang dalam kubur. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Meskipun ada sebagian orang mengatakan, enggak, kami berziarah kubur cuma ingin berziarah, karena beliau orang soleh, kami berziarah di sana. Maka kita katakan ini baru level rendah. Ada yang level tinggi, datang ke ziarah kubur karena minta kepada orang yang dikubur. Ada dalil mereka ini bahwa orang yang sudah mati masih mendengar. Dalilnya ini karena Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mustahil kalau disampaikan salam kemudian orang yang sudah mati tersebut, untuk apa kalau tidak mendengar? Pasti mendengar. Begitu pula kalau kita berziarah kubur, bukankah kita mengucapkan salam, kata mereka? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'Allah bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan atas engkau, wahai penghuni kubur. Mustahil kita ketika mengucapkan itu, ya, sebagian orang berpendapat, apa faedahnya kalau mereka tidak mendengar? Pasti mendengar. Ini hujah mereka. Ini dalil. Ini landasan hukum, sandaran hukum mereka yang mengatakan bahwasanya boleh minta kepada orang yang sudah mati. Karena Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad SAW untuk menjawab orang yang sudah mati. Menjawab orang yang salam orang yang masih hidup. Ya. Nah, maka jawabannya bagaimana? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah sang mayit tidak mendengar. Dalilnya surat An-Naml ayat 60, Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summat du'a'a idza wallau mudbiri. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada yang mayit, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada yang tuli sebuah doa jika mereka sudah mati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalil yang lain, surat Fatir ayat 13 sampai 14. Surat Fatir ayat 13 sampai 14. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wala yunabbi'u wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Saya pesan, Pak, kepada diri saya pribadi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kapan iman goyah, anak sakit sudah mulai menuju kepada kematian, maka ada orang memberikan saran, ayo pergi ke kuburan sana, minta kepada orang yang dikubur itu, dulu anak saya seperti ini, kemudian minta ke sana jadi sembuh, sampai sekarang sembuh, mulai goyah imannya. Maka ingat ayat ini, Fatir ayat 13 sampai 14. Itulah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Dan sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Ingat ayat ini. Siapapun dia, apapun dia, sesoleh apapun orangnya, tidak memiliki setipis kulit ari. Jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Kalaupun mendengar, maka mereka tidak akan mengabulkan doa kalian. Dan lebih parah lagi nanti, di akhirat di hadapan Allah, mereka takut kepada Allah dan mengatakan, saya tidak menyuruh mereka menyembah saya, wahai Allah. Ya betul. Yakfuruna bisyirikum. Mereka kufur dengan kesyirikan yang kalian lakukan di hadapan Allah. Takut mereka di hadapan Allah. Dan tidak ada yang memberitahu ini kecuali yang maha mengetahui, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, kapan kita sudah mulai goyah iman? Kadang seperti itu. Istri yang paling kita cintai sudah mulai lemah, sudah sakit tahunan, sudah mulai lemah, karena katanya kayaknya ini sudah mau meninggal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia imannya goyah, diajak untuk minta kepada orang yang sudah mati. Maka baris ingat ini, surat Fatir ayat 13 sampai 14. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pendapat yang lebih kuat apa? Bahwa mayit tidak bisa mendengar. Kecuali, cara itu mah, kecualinya di tempat-tempat dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka mendengar. Jadi asal hukumnya tidak mendengar. Nah, itu catat baik-baik. Asal hukumnya tidak mendengar. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan mereka mendengar. Wallahu a'lam. Seperti misalkan bahwa orang mayit mendengar qur'ani alihim. Yaitu mendengar suara sendal yang habis mengubur mereka pulang. Itu didengar. Alangkah sedihnya, Pak, pada saat itu. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang peduli. Sesempit kita. Ya. Coba pian pernah lihat tebala guring di situ. Sesempit itu. Semua tidak ada yang peduli. Yang katanya sayang, cinta. Yang peduli cuma amal. Maka kapan kita iri dengan seseorang, rumahnya mega, mobilnya mewah, ingat itu. Ingat beberapa perkara. Tidak dibawa mati. Tiga kata. Tidak dibawa mati. Akan lapang. Ya, akan lapang. Ini bapak ibu saudara saudara. Mun kada lapang, dilapang akan. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini permasalahan yang sering dibicarakan oleh para ulama akidah. Apakah mayit mendengar perucapan? Maka kita akan tidak. Kalaupun mendengar, maka pada dalil-dalil yang khusus. Bukan berarti pun kalau mendengar, mereka pantas untuk dimintai. Karena yang paling pantas kita memintakan untuk mereka, bukan kita minta kepada mereka. Kita memintakan untuk mereka ampunan, rahmat, maghfirah, dan semisal. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir sebelum pertanyaan. At-tasi'atu qawnuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'raduha alaihi a'malu ummatihi fis salati wassalami alaihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh. Alam barzakh, catat, alam barzakh adalah alam setelah kehidupan dunia. Yang tidak sama dengan kehidupan dunia. Alam setelah kehidupan dunia. Ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa salawat dan salam untuknya. Maka alangkah indahnya ini yang banyak memperbanyak salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanti di alam barzah disampaikan kepada beliau salawat-salawat umatnya. Dan khusus untuk salawat, Pak. Salawat ini adalah kunci masuk surga yang sering dilupakan orang. Dan salawat ini persis seperti orang yang tidak menggunakannya, dia seperti orang yang tidak tahu harga tentang sesuatu. Coba perhatikan ada hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Artinya, ngapain kesungkur ke tanah itu? Tidak ada orang yang seperti itu kecuali orang yang sedang rugi dengan sebenar-benar kerugian. Ketika kapan? Ketika dia tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kapan itu? Satu, ketika masuk bulan Ramadan, bulan yang aturan dapat ampunan. Apalagi? Keberkahan. Apalagi? Dimerdekakan dari api neraka. Lailatul Qadar. Hah? Selebih baik daripada 1000 bulan. Dan semisalnya. Ternyata orang yang masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ini kan tidak tahu arti Ramadan. Tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan oleh Allah dari surga. Ini karena kenapa? Karena tidak menggunakan kesempatan. Dan saya berpesan, Pak, untuk bulan Ramadan. Sekarang bulan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 4 bulan lagi. 12 bulan dalam setahun. 11 bulan Allah inginkan kita, silakan bekerja untuk dunia. Tapi jangan lupa akhirat. 1 bulan Allah inginkan kita lebih dekat dengan masjid, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan ibadah. Masa bulan Ramadan masih lembur? Masa bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir, masjid tambah kosong? 1 bulan aja, Pak. 11 bulan silakan cari semua. 1 bulan, masa gak bisa? Ya? Dan peraturannya, memanagenya dari sekarang. Ya. Dan tidak ada yang akan menggubris Bapak Ibu sekalian kalau tidak perhatian terhadap bulan Ramadan. Enggak ada. Kita cuma bisa memberikan nasihat. Apakah disetrap, apakah disuruh push up, enggak ada. Ya. Nah, ini orang yang tidak tahu tentang keutamaan bulan Ramadan. Akhirnya dia rugi sendiri. Yang kedua, raghima anfu rajul man adraka abawahi aw ahadahuma indal kibari falam yubirrahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, rugi dengan sebenar-benar kerugian, yang mendapati orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, lalu dia tidak berbakti kepada mereka, maka apa yang terjadi? Dia dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari surga, masuk ke dalam neraka, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ampunannya. Kenapa? Karena tidak menggunakan kesempatan. Gak mungkin berbalik, Pak. Orang tua kita yang sudah meninggal tidak akan mungkin kembali. Itu ingat baik-baik. Jangan pernah remehkan. Mungkin itu adalah pintu terbesar kita masuk ke dalam surga. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, pintu terluas masuk surga. Berlezat-lezat bakti kepada orang tua. yang ketiga. Sama. Yang tidak menggunakan kesempatan. Yang tidak akan kembali. Siapa itu? Raghima anfu rajul man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Tersungkur hidung seseorang ke tanah. Siapa mereka yang disebutkan aku di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat atasku. Ini menunjukkan keutamaan solawat. Digandengkan dengan bulan Ramadan. Digandengkan dengan bakti orang tua. Maka basahi lisan kita dengan solawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang baru. Bab yang ke-23. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silahkan. Ada beberapa menit. Tanya. Mas sini. Mas. Barakallahu fiik Ustaz. Yang ingin menanyakan ketika Rasulullah SAW itu disebutkan dalam bentuk kata gantinya. Jadi tadi kan disebutkan namaku, kemudian kita atau menyebutkan beliau, apa kita juga bersolawat. Iya. Kalau seandainya disebutkan namaku, beliau bertanya, kalau beliau atau misalkan Nabi saja, atau kata ganti beliau misalkan, apakah juga bersolawat? Maka tidak. Yang disebutkan hanya ketika dalam hadisnya, apabila namaku disebutkan di depannya. Maka tatkala nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersalawat atasnya. Tetapi juga boleh kita kalau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat. Karena itu adalah gelar beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Adapun kata ganti seperti beliau, maka dia tidak perlu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk keterangan yang tadi, sholat jenazah di kuburan apabila tidak sempat, itu berlaku ada waktunya sampai batas kapan atau gimana? Misal orang tua kita kita merantau, orang tua kita meninggal dan belum bisa pulang. Apakah 3 tahun setelah itu kita ziarah boleh sholat atau bagaimana? Iya. Itu tadi. Terus yang kedua, bakti kepada kedua orang tua tadi yang dikatakan merugi terhadap kepada orang tua apabila dia sudah tua dan kita belum berbakti. Apakah wajib berbakti kepada salah satunya apabila dia sudah menyakiti kita atau dengan ibu kita gitu loh. Terima kasih Ustaz. Iya, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Yang pertama yaitu ini saya sudah menduga. Saya sengaja tadi tidak menyebutkan akal hal ini, yaitu batasan waktu untuk mensolati jenazah di pekuburan. Apakah ada batasan waktunya? Maka jawabannya wallahu alam, batasannya adalah waktunya yang tidak terlalu jauh dan waktunya yang semasa dengan dia. Misalkan kakek kita yang meninggalnya sebelum ada kita, maka ini tidak perlu kita ke kuburannya kemudian kita sholat. Kenapa? Oh ini kakek ulun, sebelum ulun lahir sidin sudah meninggal, ulun sholati wah ini. Enggak perlu. Ya, yang sezaman dengan kita. Dan lebih baik lagi kalau seandainya itu memang penyebabnya adalah kita tidak sempat mensholati jenazahnya. Yang jelas batasannya adalah yang sezaman dengan kita. Kemudian yang kedua, masihkah kita wajib berbakti kepada orang tua padahal dia menyakiti ibu kita atau kita sendiri? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sering pertanyaan ini timbul. Dan sering seorang anak mengatakan, bahkan saya dengar dengan telinga saya sendiri, saya Ustadz, kalau seandainya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih, saya tidak akan pilih laki-laki ini sebagai bapak saya. Ada yang seperti itu. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, agama Islam itu agama dalil ya Pak ya, bukan agama yang hanya ikut perasaan. tapi mengikuti apa? Dalil. Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembali. Di sini disebutkan kepada kedua orang tua. Apapun status dan kelakuan orang tua tersebut kepada kita dan ibu kita misalnya. Dia ninggalin ibu saya, Ustaz. Dia ninggalin saya tatkala bayi. Ibu saya tidak ada apa-apa, tidak mempunyai apa-apa. Tega bapak saya, Ustaz. Pernah seorang anak mengatakan kepada saya, sampai sekarang bapak itu keras kepala, Ustaz. Susah dinasihati. Sampai sekarang sombongnya minta ampun. Ya akhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kedua orang tua. Wakhfid janahak janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan. Tawadhu di hadapan orang tua, apapun kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan wasiat ini setelah wasiat tentang jangan mensyirikkan Allah. Ya. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua digandengkan dengan tauhid dan kesyirikan. Maka tidak mudah. Mungkin dengan baktinya kita seperti yang saya sebutkan tadi, al-walid awsatu abwabil jannah. Bakti orang tua itu adalah pintu terbesar seseorang masuk surga. Adapun hidup pendendam, yang didendam orang tuanya. Ente enggak ada bapak, ente enggak ada ente. Enggak ada. Kalau tidak ada ibu, apapun kesalahannya tidak ada kita. Enggak ada. Makanya kita diperintahkan untuk anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Pernah suatu ketika saya dengar langsung Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ditanya dengan pertanyaan yang sama. Syekh, dia orang tua tidak tahu diri. Dia orang tua yang tidak berbakti dan tidak mengurus istri dan anaknya. Apakah saya harus maafkan? Maka beliau mengatakan, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan, lapang dada. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat di sini. Dan kita sebagai anak, tugas kita bakti. Bukan tugas kita mendendam. Apapun kesalahan orang tua. Dan lebih luar biasa lagi jawaban beliau. Jangan-jangan dengan bakti kita, orang tua kita bertobat kepada Allah. Dengan bakti kita, orang tua kita kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau orang tua kita musyrik, mengajak kita kepada kesyirikan tanpa ilmu, maka jangan taati mereka berdua, tapi tetap gauli mereka dengan baik. Bakti orang tua itu, Pak, adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dan salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah mengganggu dia dari bakti. Dengan embel-embel, ini bapak enggak pantas untuk dibakti. Ini orang tua tidak pantas untuk kita bakti kepadanya. Itu trik iblis mengganggu manusia. Ya akhi, lupakan. Apalagi kalau seandainya dengan ibu. Dengan ibu. Ibu itu satu hentakan nafas dia yang mengeluarkan kita, tidak akan pernah kita bisa bayar. Kecuali kalau kita beli ibu kita sebagai budak, kita merdekakan. Dan tidak akan pernah ibu bisa melahirkan seorang anak tanpa ada sel sperma dari bapaknya. Ya, harus kita pahami itu baik-baik. Maka jangan kita menjadi anak yang pendendam. Dan ingat, Pak, jejak rekam kita, jejak langkah kita terhadap bapak ibu kita akan direkam oleh anak-anak kita. Jangan pernah berharap anak kita bakti kepada kita ketika kita tidak bakti kepada orang tua kita. Camkan itu baik-baik. Sa'id ibn Musayyib pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya. maka apa yang dikatakan oleh Sa'id tersebut, jangan engkau pukuli ini bapakmu. Kata sang bapak berkata, biarkan wahai Sa'id, sesungguhnya aku pernah memukuli bapakku di sini, di tempat ini. Kama tadinu tudan, yang engkau perbuat akan diperbuat kepadamu. Maka maafkan, lapang dada. Wallahi Pak, saya pernah dengar beberapa kali perkataan yang saya sebutkan tadi. Demi Allah, dengan di hadapan saya langsung, ada bapaknya, ini anaknya. Dia nunjuk, nimelih. Laki-laki ini kalau seandainya Allah pilihkan, saya tidak akan pilih dia jadi sebagai bapak saya. Dan bapaknya salah, iya salah. Salahnya fatal. Salah fatal. Tukang main wanita, tukang lihat film porno, anak 3 tahun dilihatkan film porno. Salah fatal. Berzina di hadapan ibunya, salah fatal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itulah bapak. Bapak yang mengalir darah di dalam diri kita. Maka baktilah, jangan sampai ada trik iblis mengganggu manusia. Disuruh kita tidak mau berbakti kepada orang tua. Bagaimana orang yang sudah rutin puasa Senin Kemis, namun karena ada uzur suatu ketika hari Senin tidak puasa, lalu masih bolehkah puasa di hari Kamisnya? Maka jawabannya iya, boleh. Ya. Dan kalau bisa yang Senin tadi diqadha pada hari yang lain. Karena kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaluhu dima. Nabi Muhammad SAW amalnya itu terus menerus. Apabila beliau ketinggalan satu amalan yang merupakan kebiasaan beliau, beliau akan qadha di hari lain atau di waktu lain. Ya. Dan masalah puasa Senin, masalah puasa Kamis, maka puasa juga. Jangan ikut-ikutan enggak puasa. Karena kan Senin Kamis ya Ustaz. Berarti kalau puasa Senin, berarti Kamisnya puasa juga. Kalau Seninnya enggak ada puasa, Kamisnya enggak ada puasa juga. Enggak, bukan begitu pemikirannya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Apabila sudah terbangun, hendak sahur, lalu waktu makan sahur berkumandang azan, sebaiknya menghabiskan hidangan sahur atau mengakhirinya. Pian hendak nang mana? Ya. Para ikhwah, ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum wa at-ta'amu fi yadihi, ثم نادى مناد فلا يضعه حتى يأكله أو يقضي حاجته منه." Begitu sabdanya. Aikama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang makan dan makanan ada di tangannya, dikumandangkan azan, maka janganlah letakkan makanan ini sampai dia habiskan makanannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Wallahu a'lam, hadis ini sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah bagi yang tidak tahu kalau seandainya mau azan. Maka wallahu a'lam, hadisnya tidak begitu sepertinya. Seperti tidak seperti itu yang dimaksud. Tetapi orang makan lagi sahur dikumandangkan azan. Mau tahu mau azan enggak mau azan, yang penting dia lagi makan dikumandangkan azan. Maka jangan letakkan sampai dia menyelesaikannya. Maka dia selesaikan, tapi yang di tangannya saja, yang di piring. Ya. Jangan ditambahi. Ya. Banyunya kayak apa? Jangan diambil. Set, pas kehabisan sambalnya. Sudah sepadas-padasnya. Tetapi memang yang paling utama adalah pendapat jumhur. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta." Makan dan minumlah hatta apa ayatnya berbunyi? "Kulu washrabu hatta yatabayyana." Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang merah, benang hitam. Menunjukkan bahwasanya terbit fajar. Jadi kapan azan berhenti? Itu lebih utama dibandingkan tadi meneruskan. Meskipun kalau ingin meneruskan, boleh. Asalkan tadi dengan batasnya. Apa yang ada di tangan, dan tidak boleh menambah. Ya, tidak boleh menambah. pas Ustaz karing-karingnya, enggak ada urusan. Ya. Bagaimana salawat yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Salawat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang paling utama adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya hadis yang berbunyi, salawatnya berbunyi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Ini salawat yang paling utama. Disebabkan kenapa? Nah, ini perlu pertanyaan. Disebabkan kenapa? Satu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditanya, "Ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, tapi sekarang bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau? Ini pertanyaan. Yang kedua, kenapa yang paling utama? Karena ketika beliau ditanya itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Sampai ada sahabat yang di samping mengatakan, "Laitahu la yas'alu an hadza." Alangkah indahnya orang ini kalau enggak bertanya pertanyaan itu. Karena sepertinya salawat itu, pertanyaan tentang salawat itu menyulitkan Rasulullah. Nanti takutnya datang syariat yang menyulitkan kita. Makanya Pak, kadang-kadang kalau nanya Ustaz, jangan terlalu dipersulit. Nanti jawabannya akan sulit. Ya. Di zaman para sahabat, mereka itu kadang-kadang nanya kepada Rasulullah SAW itu hati-hati. Jangan-jangan jawabannya menyulitkan mereka. Karena syariatnya masih datang terus yang baru. Makanya beliau ketika ditanya kenapa sholawat itu paling utama, ketika beliau ditanya, beliau tidak jawab langsung. Menunjukkan menunggu apa? Wahai. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa sholawat ini paling utama? Karena Rasulullah SAW setelah itu bersabda, "Qulu." Ucapkanlah, ini perintah. Perintah, ucapkanlah selawat ini. Maka ini menunjukkan utama. Kemudian yang keempat, tidaklah Rasulullah SAW, kembalikan kepada permasalahan pertama tadi. Tidaklah beliau kecuali mempunyai tiga sifat. Apa itu? Tidak ingin memberatkan umatnya, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya, dan sangat penyayang. Maka beliau memberikan ini. Ini selawat yang paling utama. Ya, yaitu salawat yang disebut oleh para ulama as-salawat al-ibrahimiyah. Waktunya habis, mohon maaf tidak bisa saya lanjutkan karena kita nanti terlalu malam. Siapa yang ada pertanyaan yang lain silahkan langsung setelah sholat mungkin bisa nanya kepada saya. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.